الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فرحمتنا عزكم الله sebelum kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang setelahnya, yang selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Yang pertama ialah pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal asasul ladzi tubna 'alaihi al jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa rahimahumullahu ajma'in. Pada kalimat wa rahimahumullahu ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Yang ma'ruf di kalangan para ulama ahlu sunnah ialah salawat dan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang ma'ruf dari ahlu sunnah. Ketika menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, maka dianjurkan untuk salawat dan salam dengan ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan sampaikan salam kepada dia. Yang kedua terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum, yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnah adalah at-taraddi anhum. At-taraddi anhum, mendoakan keridhaan kepada mereka, mengatakan radhiyallahu anhum. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dia dan bapaknya sama-sama sahabi, didoakan radhiyallahu anhuma. Paham ya? Untuk para sahabat itu mendoakan keridhaan kepada mereka. Allah mengatakan dengan firman-Nya, "As-sadiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Sehingga untuk para sahabat tanpa terkecuali mendoakan keridhaan untuk mereka radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Tidak ada pengkhususan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan doa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini adalah lafaz yang digunakan oleh Syiah. Pemahaman Syiah ketika menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan karramallahu wajhah. Ini tidak ma'ruf, tidak benar. Secara prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah mengkhususkan doa Ali bin Abi Thalib dikatakan banyak, dan ada semua para sahabat layak dikatakan karramallahu wajhah. Sehingga yang ma'ruf mendoakan ridha untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun untuk selain sahabat, tabi'in atau tabi'in, para ulama yang setelahnya sampai sekarang yang telah wafat, mendoakan tarahum alaihim, at-tarahum alaihim, mendoakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Kalau satu orang rahimahullah, kalau perempuan rahimahallah. Wahai, itu yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ini tanbih diingatkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah dalam kitabnya Audul Bari Syarah Salaf Sunnah Al-Barbahari. Hala awwala. Paham sampai ya? Ini yang pertama ya. Kemudian pada tanbih yang berikutnya, ialah pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Semua perkara yang bid'ah adalah sesat. Tayyib diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sebagai tambahan penjelasan. Dari ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Kullu bid'atin dalalah, wa in ra'ahan nasu hasanah." Kullu bid'atin dalalah, wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua perkara bid'ah adalah sesat, walaupun dipandang oleh orang-orang sebagai perkara baik, perkara hasanah. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i. Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah juga disebutkan oleh Ibnu Baqah Al-Utbari di dalam Al-Ibanatul Kubra. Baik. Sehingga semua perkara bid'ah dalam agama sesat. Walaupun ada orang yang mengatakan bid'ah hasanah, sesat. Betul negara di. Baik, dan B yang ketiga, penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah dalam syarah beliau Irsyadus Sari Syarh Sunan Al-Barbahari, ketika menjelaskan ucapan Al-Barbahari wa kullu bid'atin dalalah. Di sini beliau menyebutkan sebabnya. Kenapa semua perkara bid'ah dikatakan sesat? Yang punya syarahnya silakan membaca, silakan menyimak. Untuk yang cetakan Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj Mesir di halaman yang ke-43. Baik, katanya Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah dalam bukunya Irsyadus Sari di Syarh Sunan Al-Bahari, kata beliau, qala Imam Al-Barbahari rahimahullah wa kullu bid'atin dalalah. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan semua perkara bid'ah adalah sesat. Belum menjelaskan, ai kullu mabtada'a kullu mabtudi'a fid dini fahuwa dalalah. Yakni segala sesuatu yang diada-adakan bid'ah pada agama adalah sesat. Li'anna al-mubtadi'a yalzamuhu bibtida'ihi amrani. Li'anna al-mubtadi'a yalzamuhu bibtida'ihi amrani. Dikarenakan ahli bid'ah atau pelaku bid'ah, dengan bid'ah yang dia lakukan, maka yalzabuhu amran, ada dua perkara yang mengharuskan dia. Yang pertama, imma ayyakul, bisa jadi dia menyatakan innal islam qad kamula, Islam itu telah sempurna, walaisa bihajatin ila ziyadah, tidak perlu penambahan, wala ila takmil, tidak perlu penyempurna. Ini ucapan yang pertama. Mungkin dia mengatakan seperti itu, Islam telah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu penyempurnaan. Kata beliau, wahina idzin yu'tabaru qad syahida ala nafsihi bi dalalah. Ketika itu berarti dia telah mempersaksikan dirinya sesat. Li'annahu adkhala fid-dini ma laysa minhu. Sebab dia memasukkan pada agama ini sesuatu yang tidak ada padanya. Ini perkara pertama. Pelaku bid'ah tadi menyatakan seperti itu. Oh, Islam telah sempurna. Agama sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi, tidak perlu penyempurnaan lagi. Maka dengan bid'ahnya itu, dia telah mempersaksikan dirinya sesat. Sebab dia memasukkan pada agama ini sesuatu yang bukan termasuk agama. Yang kedua, perkara kedua. Wa imma ayyakul. Bisa jadi dia menyatakan inna dina laisa bikamil, agama ini belum sempurna. Wahada yalzamu kulla mubtadi, dan inilah yang menjadi konsekuensi setiap orang yang melaksanakan bid'ah. Dia mengatakan agama belum sempurna. Faka'annahu yaqulu bilisani halih, maka seolah-olah dia berkata dengan lesan keadaannya, inna dina naqis, agama ini masih kurang. Bahwa yahtaju ila ikmal, agama masih kurang, masih perlu penyempurnaan. Itu kondisi perbuatan masing-masing pelaku bid'ah. Dengan bid'ah yang mereka lakukan, seolah-olah mengatakan seperti ini, agama itu masih kurang, perlu penyempurna. Maka katanya beliau rahimahullah, wa hadza fihi istidrakun 'alal Qur'an. Maka pada perbuatannya ada tindakan istidrak, menyanggah Al-Qur'an karena kurang. Yang kedua, wattihamun li muballighis syariah, menuduh pihak yang menyampaikan syariat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhannya bi annahu qad intaqasa minas syara', Rasul telah mengurangi syariat yang ada. Au jahila syai'an minhu. Tuduhan yang kedua, dia menuduh Rasul tidak tahu, jahil tentang sesuatu dari agama ini. Wa hadha al-mubtadi' yad'i annahu 'alima ma lam ya'lamhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelaku bid'ah ini mengaku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, antum katakan sempurna, sesat. Antum katakan tidak sempurna, tambah sesat dengan bid'ah yang kamu lakukan. Kemudian beliau menukil pernyataan Al-Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ini sesuatu perkara bid'ah, barang siapa yang mengada-adakan dalam Islam ini suatu perkara bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengaku, telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Li'anallaha yaqul, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Kata Imam Malik, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina, maka segala sesuatu yang pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini pun juga bukan agama. Baik, ucapan Imam Malik ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Nah, kata Asy-Syaikh Ahmad Al-Najmi rahimahullah setelah itu, wa min huna yatabayyan anna kulla bid'atin fil Islam fahiya tusamma dhalalah listilzamiha hadhihi al-umur. Maka jelaslah dari keterangan ini bahwa semua perkara bid'ah dalam Islam disebut sesat sebab mengatur konsekuensi perkara-perkara di atas. Hadalah. Baik, ini beberapa perkara penting yang perlu diambil dari apa yang Pak sampaikan pada perjumpaan yang telah lalu. Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah wa qala Umar ibn al-Khattab rahimahullah. Kembali mengatakan dengan kalimat rahimahullah yang ma'ruf dengan kalimat radhiyallahu anhu. Dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda. La udhra, tidak ada udhur li ahadin bagi siapapun, fi dhalalatin rakibaha, tentang kesesatan yang dia lakukan, hasibaha huda, yang dia kira, yang dia duga sebagai petunjuk. Tidak ada udhur. Wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah. Dan tidak ada udhur bagi siapapun tentang petunjuk huda, petunjuk yang dia tinggalkan, yang dia duga sebagai perkara kesesatan. Tidak ada udhur. Dia melaksanakan perkara yang sesat diduga perkara yang benar, tidak ada udhur. Dia meninggalkan perkara petunjuk dianggap perkara yang sesat, tidak ada udhur. Kenapa? Faqad duyinatil umur. Maka sungguh telah dijelaskan semua perkara ini. Wathabatatil hujjah. Dan telah tetap hujjah-hujjah ini. Wangkata'al udhur. Dan telah terputus udhur-udhur dari siapapun. Sampai sini ini pernyataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadza athar. Athar ini menurut Ibnu Hazmullah diriwayatkan oleh Umar ibn Syabbah. Diriwayatkan oleh Umar ibn Syabbah dalam bukunya Akhbarul Madinah. Dalam bukunya Akhbarul Madinah juz yang ketiga halaman 16 dari jalur Mubashir Ibnu Ismail 1. Ya, dari jalur Mubashir Ibnu Ismail. Kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Marwazi dalam kitab Sunnah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Marwazi dalam kitab Sunnah dari jalur Al-Mu'afa. Dari jalur Al-Mu'afa juga dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Dalam bukunya Al-Faqih Wal-Mutafaqih dari jalur Abu Ishaq. Dari jalur Abu Ishaq. Berapa yang paham semuanya? 3. Mubashir Ibn Ismail Al-Mu'afa Abu Ishaq. Kalatatuhum, tiga-tiganya dari Al-Imam Al-Auza'i. Dari Al-Imam Al-Auza'i dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya? Tiga-tiganya dari Al-Auza'i, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik, dari tiga orang ini semuanya menisbahkan ucapan ini kepada Umar bin Khattab. Kecuali Mu'afah, dia menisbahkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Sekali lagi, dari tiga orang tadi semuanya menisbahkan ucapan ini kepada Umar bin Khattab, kecuali Mu'afah. Mu'afah menisbahkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Untuk katakan wahadal isnad munqati', sanadnya munqati', dikarenakan Al-Auza'i tidak berjumpa, tidak mendapati masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, munqati'. Yep. Ini yang pertama. Ada lagi jalur yang lain. Untuk katakan dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari jalur Khalaf Al-Qurashi, dari jalur Khalaf Al-Qurashi, an kuttabi Umar bin Abdul Aziz, an kuttab Umar bin Abdul Aziz, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dari jalurnya Khalaf Al-Qurashi, dari sekretaris-sekretarisnya Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini pun juga dhaif, dikarenakan kutab Umar mubham ya kawan, sehingga dua-duanya munqati', terputus sanadnya. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari, dikeluarkan oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari dalam Al-Ibanatul Kubra, dari jalur Al-Auza'i, dengan lafaz annahu balaghahu anna Umar ibn al-Khattab qala fadzakara. Dikeluarkan oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari dalam bukunya Al-Ibaratul Kubra, dari jalurnya Al-Auza'i, annahu balaghahu, bahwasanya sampai kepada Al-Auza'i, anna Umar ibn al-Khattab qala, bahwasanya Umar ibn al-Khattab mengatakan demikian. Wa hadza munqati'un aidha. Ini pun juga dikatakan isnadnya munqati'. Barakallahu fikum. Khulasahnya dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi, dalam Ulumul Bari, beliau mengatakan wa ala kullin fa hadzal athar lam yathbut an Umar radhiyallahu anhu, wa ala kullin fa hadzal athar lam yathbut an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimanapun keadaannya, athar ini tidak sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Nah, Ibn, ala kulli hal, asalnya apa ya, Pak? Dhaif. Hadzal athar dhaif. Karena dhaif, maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Barakallahu. Baik, anggaplah sahih. Ini pembahasannya, anggaplah sahih. Maka yang dimaksud oleh sahabat Umar ialah al-mu'rid, yang dimaksudkan oleh sahabat Umar yang dikatakan tidak ada udur itu al-mu'rid alladhi la yuridu ayya'lam al-haqqa min al-batil wal-huda min al-dalala. Seseorang yang mu'rid yang berpaling, yaitu seseorang yang memang tidak ingin mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tidak ingin mengetahui mana petunjuk, mana kesesatan, namanya al-mu'rid. Ini yang tidak dapat udzur. Ketika dia mengerjakan kesesatan, dia juga perkara petunjuk. Atau dia meninggalkan petunjuk, dia anggap sesat. Itu berlaku bagi orang yang mu'rid, orang yang menentang, atau orang yang berpaling dari ilmu ini. Memang dia tidak mau belajar ilmu, tidak kepingin tahu mana yang hak, mana yang batil, tidak kepingin tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mu'rid. Ini yang tidak ada udzur. Yang tidak ada udzur. Di sana ya qanatina azzakumullah, ada dua pihak yang dikasih udzur. Ada dua pihak yang dikasih udzur, tidak termasuk di dalam ucapan Umar kalaupun sahih. Yang pertama ialah rajulul jahil. Wa huwa yuhibbul haqqa wa yuridu. Rajul jahil. Wa huwa yuhibbul haqqa wa yuridu. Laki-laki seseorang yang bodoh, yang jahil, tapi dia cinta kebenaran, menginginkan kebenaran. Lakin lam yajid man yadulluhu ala al-haq. Lakin lam yajid man yadulluhu ala al-haq wa lam yahtadi ilaihi binafsi. Laki-laki yang jahil, seseorang yang bodoh, yang jahil, tapi dia mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, tetapi tidak ada seseorang pun yang menunjukkan dia kepada al-haq tadi. Dia sendiri tidak tahu al-haq itu yang mana. Ini dapat udzur. Dicontohkan oleh para ulama seperti hadithul ahad bil Islam. Seperti hadithul ahad bil Islam, orang yang baru masuk Islam mu'allaf. Contoh yang lain ialah man yansha'u fi badiyah ba'idah 'anil 'ilm wa ahlih. Contoh yang lain seperti seseorang yang tinggal, yang hidup di pelosok-pelosok pedalaman yang sangat jauh dari ilmu dan ulama. Ini dapat udzur. Udzur dikarenakan jahilnya dia. Paham ya? Sehingga ketika dia melaksanakan penyimpangan kesesatan, dia anggap perkara yang baik, udzur, dia jahil. Atau dia meninggalkan perkara kebenaran, perkara petunjuk, dia anggap perkara yang sesat, dapat udzur. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan dia jahil. Paham dong? Nah iya. Pihak kedua yang mendapatkan udzur, pihak kedua yang mendapatkan uzur, rajulun minal mujtahidi, rajulun minal mujtahidi, seseorang yang termasuk ahli ijtihad. Maka dia justru mendapatkan satu pahala dari ijtihadnya yang salah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran Wa idza hakama fajtahada tsumma aqqa falahu ajr. Sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan apabila seorang hakim menghukumi sesuatu, kemudian dia berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dapat dua pahala. Dan apabila dia menghukumi sesuatu lalu berijtihad ternyata salah, maka mendapatkan satu pahala. Allah. Ini dua pihak yang dikasih uzur barakallahu fikum. Seseorang yang jahil, betul-betul tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, dapat uzur dijahilin. Dan yang kedua, seorang yang mujtahid yang ahli ijtihad, dapat satu pahala dengan ijtihad yang salah tadi. Maka khulasanya dalam jinazahullah, akar Umar ini, kalaupun dikatakan sahih, itu maksudnya adalah al-mu'rid, seseorang yang berpaling dari ilmu, berpaling dari sunnah, tidak mau mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Al-mu'rid barakallahu. Nah, Allahu musta'an. Contohnya ialah seseorang yang tinggal muslimin, tinggal di sebuah tempat yang di situ ada dakwah sunnah, ada dakwah salafiyah, ada dakwah Islam diserukan, disampaikan di tengah-tengah mereka. Tapi tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau mengilmui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Yang ini mu'rid. Orang-orang yang berpaling bukan orang jahil, barakallahu fikum. Sehingga kalau orang semacam ini terjatuh di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dia anggap baik, tidak ada ujung, sesat, barakallahu fikum. Atau dia meninggalkan perkara petunjuk, perkara al-haq, tidak ada ujung, sesat, barakallahu fikum. Nah, ya contohnya ya kaum muslimin, masyarakat yang di sekitar kita ini, masyarakat yang di sekitar kita ini, barakallahu fikum, yang sampai kepada mereka dakwah sunnah, dakwah salafiyah, sampai dakwah Islam kepada mereka, disampaikan dengan Al-Quran dan sunnah, dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana, ilmu ada kepada mereka. Ketika mereka tidak mau mempelajarinya, kemudian jatuh dalam penyimpangan, tidak ada udhu. Dikatakan bal orang yang sesat dan itu barakallahu. Nah, hadawah. Kemudian katanya Al-Barbahari setelah itu, wadhalika anna sunnata wal jama'ah, wadhalika anna sunnata wal jama'ah, yang demikian itu bahwasanya sunnah dan jamaah, qad ahkama amrati likullah, telah menjelaskan secara muhkam, menjelaskan secara pasti, secara gamblang semua perkara agama. Wa tabayyana linnas, dan telah jelas bagi umat manusia. Fa'alan nasil ittiba', maka wajib atas umat manusia untuk ittiba', untuk mengikuti sunnah, mengikuti al-jamaah. Ini jelas ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Islam telah sempurna. Sampaikan dengan lengkap, dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Juga dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan taraktukum alal bayda, kata Rasul, taraktukum alal bayda layluha katahariha sawa la yazibu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah SAW, aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang putih, baiklah, syariat yang putih, jelas, gamblang, terang. Lailuha kana hariha sawa, malamnya sebagaimana siangnya sama, sama-sama gamblang jelas. La yazidu anha ba'di illa halid. Maka tidak ada yang menyimpang dari sunnah ini sepeninggalku, melainkan dia telah binasa. Jelas gamblang para kuat itu tidak ada yang, tidak ada yang tersamarkan barakallahu fikum. Fa'alan nas al-ittiba, maka kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada kalimat ini fa'alan nas al-ittiba diriwayatkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ketika ada seseorang yang mengatakan ausini, beri aku wasiat wahai Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan alaika bil istiqamah. Alaika bil istiqamah wattiba'il athar. Alaika bil istiqamah wattiba'il athar wa iyyaka wattabaddu'. Wa iyyaka wattabaddu'. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan istiqamah. Hendaklah kau beristiqomah. Wattiba'il athar, hendaklah kau mengikuti athar, mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Wa iyyaka wattabaddur, dan hati-hati kamu dari berbagai macam perkara bid'ah. Kata wabah, ini athar dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah sunannya. Juga Al-Imam Al-Harawi dalam bukunya Jamul Kalam, juga Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Hadirin, dan banyak para ulama atharus salaf, penjelasan para sahabat, para tabi'in yang mengharuskan kita untuk ittiba'us sunnah. Barakallahu fikum, dan banyak pula ayat wa hadis yang menjelaskan kepada kita untuk ittiba'us sunnah. Barakallahu fikum. Ini wajiban kita sebagai seorang muslim adalah ittiba'us sunnah. Semua telah jelas, semua telah gamblang, wajiban kita ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan dilarang untuk itu tidak membuat kebid'ahan-kebid'ahan pada agama ini. Semua telah jelas. Terkait dengan orang yang jatuh dalam kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, atau dia meninggalkan perkara-perkara petunjuk, ada tiga orang. Dari diterangkan tadi, hanya ada tiga orang. Imma dia ahli ijtihad dan dia salah, satu pahala. Wa imma dia orang yang jahil, maka mahu dengan jahilnya. Wa imma dia mu'rid, orang yang berpaling dari ilmu, maka orang ini tidak ada uzur bagi dia. Dinyatakan sebagai orang yang halik, orang yang binasa, orang yang sesat, dikarenakan terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, padahal sudah ada keterangan-keterangan sunnah yang disampaikan kepadanya. Allahumma musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadza kafi. Dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya akan kita kaji penjelasan beliau yang selanjutnya, insya Allah taala. Nasehatirahuna. Ada pertanyaan tak? Nah, di dalam nuskah irsyad as-sari pernyataan Umar bin Khattab sampai kata-kata ma'al nasr tiba, ini tidak masuk. Itu perlu dibetulkan layoutnya, settingan kitabnya. Yang betul tidak sampai ke sini, sampai pada kata-kata wang tata'an udhur ilah, sampai ke siapa kata-kata ini wang tata'an udhur. Kata-kata wadalika itu penjelasan dari Al-Imam Al-Bahari rahimahullah ta'ala. Kenapa tidak ada udhur? dikarenakan semua telah jelas, semua telah gamblang, semua telah terang, maka tidak ada uzur bagi orang-orang yang sesat. Kewajiban kita adalah ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun ucapan Al-Bahari dirinci dengan tiga keadaan orang tadi. Ada yang mujtahid, ada yang jahil, ada yang mu'rid. Yang dimaksud adalah beliau adalah al-mu'rid, orang-orang yang menentang, orang-orang yang berpaling dari ilmu, berpaling dari al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Kafilahuna.